Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengucapkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya saja dalam pertemuan ini, yaitu dalam acara penyejuk hati, juga Allah telah memberikan kesempatan kita begitu banyak untuk mendapatkan nilai-nilai ibadah yang kita raih. Maka marilah kita berlomba-lomba dalam menuju kebaikan yang sudah digariskan ataupun ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada kesempatan ini kita memasuki surah Al-Isra ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْسَبِيرًا. Artinya, jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi diri kalian sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Redaksi ataupun ungkapan yang ada di sini adalah masih ditujukan kepada Bani Israel. Allah selalu mengingatkan kepada kita melalui firman Allah, walaupun dikhususkan kepada Bani Israel, tapi ini secara keseluruhan Allah ingatkan bagi hamba-hambanya. Allah ingin mengingatkan seluruhnya, wahai hamba-hambaku, kalaulah seandainya kalian itu berbuat baik, itu adalah tidak lain hanya untuk diri kalian sendiri. Sebetulnya perintah ini adalah merupakan kebaikan yang begitu paripurna, karena Allah telah berfirman mengingatkan kepada kita ketika kita melakukan kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Apabila kita tidak mampu berbuat itu, maka yang dikatakan firman Allah, ahsantum menjadi asa'tum, kamu telah melakukannya dengan buruk atau tidak mampu melakukannya. Maka nanti kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu nanti di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala juga dalam hal ini akan memberikan hukuman, yang mana hukuman itu manusia tidak akan merasakan kekuatan dengan azab Allah yang begitu amat pedihnya. Maka di dalam kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan kesempatan ini. Sebanyak apapun kebaikan itu adalah kepentingannya untuk diri kita. Terutama ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita puasa itu supaya lebih afdol, maka kita tidak boleh marah. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Kita harus tutup mata kita dari segala syahwat. Kita harus berupaya semuanya itu demi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu dalam melaksanakan ini, bersyukurlah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita upayakan, kita dapat kekuatan lagi dari Allah disebabkan karena kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz Zainal Arifin, mungkin akan lebih menjelaskan lagi kajian ayat yang kita baca saat ini. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat ketujuh ini menggambarkan kepada kita bahwa nikmat spiritual itulah yang utama. Bila pada ayat keenam adalah gambaran materi, ketika itu diberikan Allah bukan 100% itu wujud kasih sayang Allah, tetapi terkadang diberikan Allah sebagai azab bagi penerimanya karena penerimanya bertambah jauh dari Allah. Maka pada ayat ketujuh ini gambaran kepada kita nikmat spiritual itulah yang lebih utama, itulah yang diberikan Allah kepada para nabi, di antaranya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya. Nikmat spiritual, ketika kita mendapatkan nikmat itu, maka kita pun berbagi. Kita mendapatkan kebaikan dan kita berbagi kebaikan. Itulah yang tertuang di ayat 7 ini. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbagi nikmat spiritual itu, maka nikmat spiritual yang kita bagi itu akan menambahkan kebaikan bagi kita. Bagikan guru yang mengajarkan kepada muridnya ilmu pengetahuan, maka guru itu akan bertambah pintar dan cerdas karena dia berbagi ilmu pengetahuan. Bagikan ustadz yang mengajarkan ayat demi ayat, maka ustadz itu pun akan mendapatkan wawasan yang lebih luas karena dia telah berbagi nikmat spiritual kepada orang lain. Ketika seseorang membagi senyuman kepada orang yang begitu musuh bebuyutan bagi dirinya, maka dia menambahkan kesehatan bagi orang yang dia senyumi dan bagi dirinya sendiri. Begitulah nikmat spiritual, apabila dia berbagi dan dibagikan, akan menambah kesehatan, akan menambah kebahagiaan bagi pelakunya. Begitu juga dengan nikmat spiritual berwujud syariat. Ketika seseorang mengajarkan sholat dan sholat dengan khusyuknya, akan mendapatkan kedamaian. Begitu juga dengan dia melakukan puasa dan mengajak orang lain untuk puasa, akan terlihat fisiknya yang lebih sehat dibandingkan kalau dia tidak puasa. Begitu juga dengan haji, maka ditemukan wawasannya bertambah luas, pergaulannya pun bertambah luas. Karena apa? Karena nikmat spiritual apabila dibagikan dalam wujud ahsantum, maka dia akan mendapatkan ahsantum li anfusikum. Para pendengar yang dimuliakan Allah, nikmat materi bukan tidak perlu, harta dan anak adalah perlu, tetapi keperluan harta dan anak itu apabila dengan harta dan anak kita dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, ketika kita puasa di siang harinya, maka kita tahu betapa sulitnya orang yang harus berpuasa bukan karena disyariatkan Allah, tapi karena tidak memiliki harta. Maka kelaparan yang kita rasakan pada hari ini membuat kita dapat berhemat untuk tidak membuang makanan. Satu biji nasi yang kita buang, bila 200 juta penduduk Indonesia, berarti sudah 200 juta biji nasi, butir nasi yang dibuang. Bila itu kita gunakan untuk 3 kali makan, berarti sudah 600 juta dan itu dapat memberi makan 15 juta penduduk bumi. Alangkah indahnya begitu kita memiliki harta, kita gunakan sehemat mungkin untuk dapat kita bagi seluas mungkin. Mungkin kita dapat berhemat dalam berbuka dengan tidak membeli makanan yang mungkin tidak kita makan. Berilah kepada orang lain yang membutuhkan makanan, karena berbagi adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan pahalanya akan didapat untuk diri kita sendiri. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kita berbuat jahat, tidak berbagi, semua yang kita dapat kita makan sendiri, maka kita akan menimbulkan penyakit. Karena apa? Karena di bulan Ramadan yang dikatakan menyehatkan, tapi timbul banyak penyakit, mungkin karena waktu saat berbuka kita mengkonsumsinya overdosis, melewati batas ambang kewajaran. Maka yakinlah puasa itu menyehatkan, kecuali bila kita sendiri yang menimbulkan penyakit. Fa in asatum falaha. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin bahwa ayat ini juga mengingatkan kita bahwasanya yang pertama kali masuk ke Masjidil Aqsa, karena ini disebutkan tadi yadkhul al-masjid, yang dimaksudkan adalah Masjidil Aqsa itu pada masa Umar bin Khattab, yang mana pada masa itu bukanlah orang Yahudi yang menguasainya, tapi di bawah kekuasaan orang-orang Romawi, sehingga ini menjadikan kerut di wajah mereka, disebabkan mereka itu kalah dalam peperangan, sehingga Allah mengatakan di sini menjadi penyuraman bagi diri mereka. Tapi masuknya yang kedua kali itu adalah orang-orang Yahudi. Maka ini adalah terbukti ayat ataupun firman Allah, ketika kita ingin masuk, menurut Mutawalli Sa'rawi, ketika kita ingin masuk kembali Masjidil Aqsa yang kedua kalinya, maka yang disarankan di sini adalah kita harus kembali kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita kalau ingin sukses dalam kehidupan kita ini, tidak lain hanyalah kembali kita kepada manhaj ataupun metodologi yang sudah Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam puasa ini, supaya kita lebih nikmat, marilah kita ingat-ingat kembali bahwasanya puasa kita ini untuk menyehatkan. Tapi karena pola makan dalam berbuka puasa itu yaitu karbohidrat semuanya, baik itu teh manis yang sangat manis, kolaknya yang sangat dingin, bukaannya lemak semuanya sehingga penuh, padahal ingin mengurangi kolesterol tapi lebih banyak mengkonsumsi kolesterol disebabkan pola makan yang salah. Untuk itulah sekecil apapun dia itu akan merusak diri kita. Allah mengingatkan dalam pesannya ini supaya kita betul-betullah kembali. Karena sisi lain Rasulullah juga bersabda supaya kita menjadi orang yang hemat dan tidak pernah boros. Maka hati-hatilah kita dalam berbuka puasa, jangan sampai nasi-nasi kita itu tidak kita makan disebabkan kenyang. Maka ambillah sedikit, kalau kurang tambah lagi, supaya kita dapat melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.